Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد اخواني بالله رحمني ورحمكم الله kita mulai bab itsbatu mahabbatillah, penetapan sifat al-mahabbah bagi Allah Ta'ala. Disebutkan oleh penulis setelah bab tentang al-iradah, itsbatul masyi'ah wal iradah lillahi subhanah, penetapan sifat kehendak, yaitu yang dinamakan dengan al-masyi'ah dan al-iradah, bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian disusul dengan bab itsbatu mahabbatillah, penetapan sifat al-mahabbah bagi Allah Ta'ala. Apa rahasianya? Karena seorang ulama dalam menyusun bab-babnya, walaupun mungkin penjudulan bab ini tidak langsung dari Syekhul Islam, tapi jasa ulama yang datang sudahnya mempermudah pengelompokan dalam pelajari kelompok ayat-ayat tersebut. Apa rahasia penggabungan bab tentang al-iradah ini dengan bab tentang cinta ini, al-mahabbah? Setelah bab al-iradah, kemudian bab al-mahabbah. Rahasianya adalah sebagai bantahan terhadap orang yang menyamakan masyiah dan mahabbah. Al-masyi'ah dan al-mahabbah. Serta menyatakan bahwa keduanya saling melazimkan. Bantahan orang yang berpendapat seperti itu. Al-masyi'ah pada bab sebelumnya dan al-mahabbah pada bab yang ini itu sama, Mak. Dan saling melazimkan. Maksud saling melazimkan bagaimana? Saling menuntut konsekuensi satu sama lain. Maksudnya setiap yang Allah kehendaki itu pastilah Allah cintai. Begitu. Nah, ini bantahan untuk yang berpendapat seperti itu. Bahwasanya al-mahabbah itu sama dengan al-masyi'ah. Jawabannya tidak sama. Oleh karena itu di sini dikelompokkan dalam dua bab yang berbeda, sehingga menunjukkan adanya perbedaan di antara keduanya. Sehingga hasil kesimpulannya bahwasanya Allah ditetapkan bagi Allah Ta'ala, maksudnya demikian, dua macam kehendak. Yang pertama al-iradah al-kauniyah, dan yang kedua al-iradah syar'iyah, yang sinonimnya adalah al-mahabbah. Al-iradah syar'iyah sinonimnya adalah al-mahabbah. Dan keduanya tidak sama. Sehingga tidak setiap yang Allah kehendaki terjadi, pasti Allah cintai. Allah kehendaki terjadi kemaksiatan yang banyak jumlahnya, tapi Allah tidak mencintai kemaksiatan. Namun Allah kehendaki terjadi, ada hikmah di balik itu semua. Seperti itu. Sehingga Syekhul Islam bedakan di sini bab mahabbah tidak digabungkan jadi satu dengan bab al-iradah. Untuk memberi pelajaran kepada pembaca bahwasanya ini dua bab yang berbeda. Antara al-masyi'ah, al-iradah al-kauniyah maksud saya demikian, al-masyi'ah dengan al-mahabbah atau muradif sinonim dengan al-iradah asy-syar'iyyah. Walaupun sebagaimana yang sudah kita pelajari pada bab yang sebelum bab al-mahabbah ini tentang penetapan al-iradah dan al-masyi'ah bagi Allah Subhanahu wa taala, maka kalau kita perhatikan dari ayat-ayatnya yang disebutkan di sana, ada satu yang termasuk, ada salah satu ayat yang disebutkan pada bab al-iradah yang termasuk al-iradah asy-syar'iyyah. Namun ayat-ayat yang banyak yang disebutkan pada bab tersebut banyak yang menunjukkan apa? Al-iradah al-kauniyah. Baik, kita mulai dengan mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala ayat yang pertama, yaitu Allah taala berfirman, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin, dan berbuat baiklah, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Wa ahsinu ini perintah untuk berbuat ihsan. Kemudian disusul dengan innallaha yuhibbul muhsinin, innallaha yuhibbul muhsinin. Ini isyarat pada alasan. Alasan Allah taala memerintahkan kita berbuat ihsan karena Allah mencintai pelaku ihsan. Allah mencintai perbuatan ihsan. Dan ingat, setiap yang Allah perintahkan adalah sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ihsan adalah melakukan amal dalam bentuk yang paling sempurna dan paling baik. Maka kalau seseorang merenungi ayat ini, maka terdorong untuk berbuat ihsan dalam seluruh ibadah dan amalnya, karena Allah taala mencintainya, yaitu mencintai pelaku ihsan dan mencintai ihsan maksud saya, dan mencintai pelakunya. Kemudian, jadi setidaknya ada dua faedah pada ayat yang singkat ini. Ingat, kita masih di hadapan kita masih banyak, bahkan mungkin masih hampir 100 dari ayat-ayat yang belum kita pelajari. Oleh karena itu, sementara setelah kumpulan ayat dalam Al-Aqidah Al-Wasithiyah ini, kemudian kumpulan hadis yang jumlahnya kalau tidak salah ingat belasan hadis. Baru setelah itu iman, rukun iman yang lainnya dari selain al-iman billah. Karena kita masih berada pada pelajaran, masih kita mempelajari al-iman billah. Dan sebagaimana sudah saya sampaikan, al-aqidah al-wasithiyah ini adalah pelajaran tentang arkanul iman. Setelah al-iman billah, nanti akan dipelajari di antara rukun iman yang 6 yang lainnya. Oleh karena itu, perjalanan kita masih jauh. Setelah rukun iman yang 6, kemudian nanti ada akidah al-sunnah al-jamaah yang lainnya yang belum kita pelajari di akhir-akhir al-aqidah al-wasithiyah ini. Sehingga tidak memungkinkan secara dugaan kuat untuk mempelajari ayat per ayat yang jumlahnya banyak itu, belum lagi hadis, dengan penjelasan yang panjang lebar. Oleh karena itu kita fokus kepada penetapan sifat yang terkandung di dalam ayat tersebut, dan juga demikian penetapan nama Allah, penetapan sifat Allah, dan penetapan nama Allah. Adapun faedah-faedah yang lain maka bisa diperluas masing-masing. Baik. Ayat yang kedua. Waqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Nah, inti penjelasan ayat yang kedua ini hakikatnya sama dengan inti penjelasan ayat yang pertama. Karena di sini ada perintah untuk berbuat adil, waqsitu, dan berbuat adillah. Dan adil adalah iqsat, ini adalah adil dalam muamalah dan hukum, baik terhadap kerabat maupun orang lain. Mengapa Allah memerintahkan kita untuk berbuat adil? Jawabannya adalah innallaha yuhibbul muqsitin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil. Allah mencintai keadilan, ini menandakan bahwasanya perkara ini Allah kehendaki untuk kita lakukan dengan jenis kehendak al-irada asy-syar'iyyah. Karena ciri khasnya adalah Allah cintai. Setiap yang Allah cintai untuk kita lakukan, maka itu namanya Allah menghendakinya sesuatu tersebut. Allah menghendaki sesuatu tersebut dengan jenis kehendak al-irada asy-syar'iyyah. Tapi belum tentu terjadi. Belum tentu Allah kehendaki dengan jenis al-irada al-kauniyah. Kemudian ayat yang ketiga, famastaqimu lakum fastaqimu lahum. Innallaha yuhibbul muttaqin. Pada ayat yang ketiga ini inti penjelasannya pun juga sama dengan pada ayat yang pertama dan pada ayat yang kedua. Maka selama mereka berlaku istiqomah terhadap kalian, hendaklah kalian berlaku istiqomah pula terhadap mereka. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Perhatikan di sini, istiqomah yang Allah perintahkan dalam ayat ini, ulama menjelaskan adalah istiqomah terhadap perjanjian. Dan bentuk istiqomah terhadap perjanjian adalah memenuhinya dengan baik. Dan istiqomah pula dalam memenuhinya. Dengan demikian, kalau dikatakan innallaha yuhibbul muttaqin, maka berarti perkara ini perkara yang dikehendaki oleh Allah secara syar'i, yang dicintai oleh Allah. Kalau dicintai pasti itu ibadah. Kalau ibadah pasti pelakunya mendapatkan pahala. Dan ada faedah lainnya, ketika disebutkan al-muttaqin, sesudah Allah memerintahkan kita untuk melakukan sebuah perbuatan atau sebuah sikap, menandakan bahwasanya sikap tersebut jika kita lakukan, jika kita bersikap dengannya, yaitu istiqomah dalam perjanjian tadi, maka itu hakikatnya bagian dari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa istiqomah terhadap perjanjian termasuk bentuk takwa yang dicintai oleh Allah taala. Karena takwa itu sendiri menjaga diri dari bermaksiat kepada Allah dengan taat kepadanya, didasari rasa cinta kepadanya, mengharap pahalanya dan takut terhadap siksanya. Dan orang yang istiqomah untuk memenuhi perjanjiannya dengan makhluk yang lain misalnya, itu dengan manusia yang lain misalnya, maksud saya demikian, maka apa? Maka itu termasuk bagian taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang berarti masuk dalam ketakwaan kepada Allah taala, dan ini perkara yang dicintai oleh Allah. Ayat yang keempat. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang mensucikan diri. Allah Ta'ala mencintai taubat dan Allah Ta'ala mencintai at-tawwabin, yaitu orang-orang yang banyak bertaubat. Jadi at-tawwabin itu terjemahannya orang-orang yang banyak bertaubat. Dan Allah mencintai taharah, perbuatannya. Serta Allah mencintai al-mutatahhirin, yaitu pelakunya. Adapun tawabin, jenis kelompok manusia yang dicintai oleh Allah, maka itu adalah jamak dari tawab. Artinya yang banyak bertaubat. Berarti terdapat pelajaran, tidak boleh seorang berputus asa. Walaupun dia banyak berdosa. Karena Allah mencintai orang yang banyak bertaubat. Isyarat bahwasanya orang yang banyak bertaubat itu berarti ada isyarat dia di antara tipenya adalah banyak bermaksiat. Banyak bermaksiat. Walaupun bisa jadi orang yang sedikit bermaksiat juga banyak bertaubat. Dia memperbarui taubatnya karena khawatir tidak diterima taubatnya, terus dia bertaubat. Setiap ingat dosanya yang telah lalu, yang sudah dia taubati padahal, tapi karena dia tidak yakin bahwasanya taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ikhlas itu aziz, ikhlas itu berat. Belum tentu dia ikhlas dalam taubatnya. Kalau dosanya sudah pasti, kalau taubatnya belum tentu diterima. Belum tentu Allah menerima taubatnya, maka dia terus perbarui taubatnya. Tetapi di antara kemungkinan orang-orang yang banyak bertaubat itu adalah orang yang banyak berdosa. Walaupun tidak bisa diambil konsekuensi kalau begitu Allah mencintai orang yang banyak berdosa. Nah, ini sudah salah kalau yang seperti ini. Yang benar Allah mencintai orang yang banyak bertaubat. Oleh karena itu terdapat pelajaran. Dari ayat ini kita bisa ambil pelajaran, jangan berputus asa walaupun kita termasuk orang yang banyak berdosa. Justru ketika kita terus jatuh bangun lagi, bertaubat lagi, jatuh bangun lagi, maka ini termasuk, semoga dia termasuk orang-orang yang golongan tawabin yang dicintai oleh Allah karena dia banyak berdosanya. Setelah dia berusaha untuk menjaga diri, namun setiap kali dia berada pada keadaan tertentu, dia tidak bisa menguasai dirinya, kemudian dia akhirnya mengikuti hawa nafsunya, tapi tanpa direncanakan dari awal, saya tak dosa tobat biar at-tawabin. Bukan demikian. Karena kaidahnya dalam masalah istiqomah itu pertama sadad, sempurna, lurus persis sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau enggak mampu, nah catatannya kalau enggak mampu, baru al-muqarabah. Saddidu baru waqaribu. Jadi tidak boleh meniatkan berdosa nanti tak tobat lagi, berdosa nanti tak tobat lagi gampang. Karena kan Allah mencintai at-tawabin, bukan demikian. Kemudian yang berikutnya adalah bersuci. Allah mencintai orang-orang yang mensucikan diri. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Termasuk dalam kategori bersuci adalah bersuci dari dosa, yaitu taharah batin, taharah hati, bersuci dari dosa yang mengotori hati seseorang. Dan ini sesungguhnya pokok dari bersuci. Karena apalah gunanya tiap hari wudhu 5 kali misalnya, minimalnya. Yang itu menggambarkan aktivitas toharoh, bersuci. Badannya bersih, sementara hatinya kotor. Setelah tangannya dicuci saat wudu, tapi setelah itu keluar ngambil sandalnya orang dengan tangannya yang habis dicuci tadi. Apa pengaruh dari bersucinya tadi ketika berwudu? Yang selayaknya ada batinnya dia menghadirkan toharoh yang asasiyah, yang asal, yang pokok, yaitu toharoh batin tadi. Baik. Toharoh yang jenis kedua adalah toharoh yang zahir, yaitu orang-orang yang bersuci dari kotoran yang nampak, najis, maupun yang tidak terlihat, ma'nawiyah, hadas. Dan dalam ayat ini terdapat dua macam toharoh, batin maupun zahir. Batin yaitu taubat, dan zahir yaitu toharoh dari hadas dan najis. Nah, kalau kita hendak menjadi orang yang dicintai oleh Allah, maka pegangi banyak bertaubat. Pegang teguh banyak bertaubat. Dan juga demikian beraktivitas toharoh, terutama toharoh hati. Baik. Yang kelima. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Ayat ini ulama menjelaskan adalah sebagai hakim atas orang yang mengaku cinta Allah, namun tidak di atas sunnah, bahwa orang tersebut dinyatakan dalam ayat ini sebagai orang yang dusta dalam pengakuannya. Karena Allah Ta'ala berfirman, qul, katakan, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Jika kalian benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku. Niscaya Allah akan mencintai kalian. Jadi patokan seseorang dikatakan benar-benar mencintai Allah adalah tatkala sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zahiran wa batina. Inilah namanya mengikuti sunnah dengan ihsan. Wa man tabi'ahum bi ihsan. Kita sering dengar begitu. Al-itiba' dengan ihsan itu itiba' zahiran wa batina. Mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara zahir maupun batin, itulah al-itiba' bil ihsan. Mengikuti Rasulullah dengan ihsan. Nah, seorang kapan dikatakan mencintai Allah yang benar? Ketika al-itiba', mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ulama menyatakan, mengungkapkan ungkapan, laisa sya'nu an tuhab walakin sya'nu an tuhib. Laisa sya'nu an tuhib walakin sya'nu an tuhab. Pokok perkaranya, inti masalahnya itu bukan asal kita mengaku saya cinta Allah, tapi justru inti yang menjadikan pokok untuk ujian benar-benar dia mencintai Allah atau bukan adalah antuhab. Apakah Anda benar-benar dicintai oleh Allah? Bagaimana caranya agar dicintai oleh Allah? Ismun jami'un li kulli ma yuhibbullah. 24 jamnya yang jadikan cita-citanya adalah ismun jami'un li kulli ma yuhibbullah, ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, sebagai tujuan hidup kita. Tujuan kita diciptakan di muka bumi ini untuk ibadah. Ibadah adalah ismun jami'un li kulli ma yuhibbullah. Satu nama yang mencakup seluruh yang dicintai oleh Allah. Dalam 24 jamnya perhatian kita, apa yang dicintai oleh Allah yang belum saya kerjakan, yang belum saya ucapkan, yang belum saya lakukan, baik secara zahir maupun batin. Karena ada ucapan dan perbuatan zahir, ada ucapan dan perbuatan batin. Apa yang belum saya lakukan untuk saya lakukan? Kalau ada dua pilihan aktivitas, sama-sama dicintai oleh Allah, sementara harus memilih salah satu karena waktu dan keadaan, maka pilih yang paling dicintai oleh Allah. Dan itu ada ilmu fikihnya untuk mengetahui amalan yang paling dicintai oleh Allah ketika dihadapkan dua perkara yang sama-sama dicintai oleh Allah. Kalau sudah berhasil, maka terus, jangan berhenti dari mencari sesuatu yang dicintai oleh Allah. Karena apa? Karena ketika kita melakukan tuntutan yang dicintai oleh Allah ketika itu, memonitor hati ikhlas enggak? Dan caranya sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengerjakan enggak? Kalau tadi ketika memilih aktivitas, apa yang dicintai oleh Allah? Kemudian ketika mengerjakan apa yang dicintai oleh Allah, al-ikhlas dan al-mutabah. Ketika selesai masih mikir juga apa yang dicintai oleh Allah. Tidak mengungkit-ungkit kebaikan, tidak memamer-mamerkan apa namanya amalan soleh yang barusan kita kerjakan. Kemudian dan seterusnya. Banyak istighfar. Karena sebagus apapun amalan soleh yang kita lakukan, maka kita khata'un. Kita banyak salah. Banyak istighfar. Karena itu seorang syariatnya sudah sholat, itu seperti syariat sudah, apa tuntutan syariat sudah maling ayam. Sama-sama istighfar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah, astagfirullah. Sama syariatnya ketika seseorang terjatuh dalam nyolong maling, nyolong ayam. Nyolong ayam. Maka dia tertutup istighfar. Tapi ada penekanan yang berbeda pada dua sisi amalan ini. Dan ini pembahasannya panjang masalah hati ini. Sebuah fikih yang relatif lebih sedikit dipelajari oleh banyak dari kaum muslimin. Karena lebih banyak mempelajari fikih zahir, wudu, tata cara, sudah bagus itu. Tapi ingat, yang menjadi dasar adalah toharah batin, bukan dibalik. Toharah zahir jadi patokan, tidak. Toharah batin, idza saluhat salal jasadu kullu. Oleh karena itu, padahal fikih hati itu fikih yang mungkin lebih relatif lebih jarang dikaji, padahal itu yang paling asasi, padahal itu yang asasi, begitu maksudnya. Kalau kita mau sedikit memberikan perhatian tentang fikih hati ini, bagaimana ulama bicara panjang lebar di sana. Jadi hati itu ada amalan yang sunnah dari amalan hati, ada amalan hati yang wajib, ada amalan hati dan seterusnya. Ada contoh-contohnya, ada apa namanya kaidah untuk membedakannya, ada dan seterusnya. Nah, itu masih banyak barangkali yang belum kita ketahui dari perkara yang mendasar ini. Baik, berikutnya fasaufa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna. Ayat yang ke-6. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman ayat yang ketujuh ya, ayat yang ketujuh. 5, 6 ya. 6. Ayat yang ke-6. Karena ada 8 ayat. Maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintainya. Jadi bagaimana dalam ayat ini terdapat penetapan cinta bagi Allah Ta'ala. Bahwasanya di antara sifat Allah, bahwasanya Allah di antara sifat Allah adalah cinta. Kita tetapkan bahwasanya Allah mencintai sesuatu yang dicintai, perkara-perkara yang dicintai olehnya. Dan pada ayat ini pula ditetapkan bahwasanya makhluk pun juga, kita pun juga mempunyai sifat cinta. Allah memiliki sifat cinta, kita pun juga memiliki sifat cinta. Tapi kecintaan kita dengan kecintaan Allah tentu berbeda. Kecintaan Allah melebihi kecintaan makhluk. Oleh karena itu ketika seseorang dihadapkan pada satu pilihan, tertuntut untuk melakukan suatu pilihan, yaitu meninggalkan sesuatu yang dicintainya dari harta benda misalnya, karena mengharap dia dicintai oleh Allah, jangan berat melakukannya. Karena ingat, walaupun sama-sama cinta, namun mahabbatuna lain dengan mahabbatullah. Mahabbatullah melebihi dari mahabbatuna. Maka kalau kita terdorong untuk meninggalkan sesuatu yang kita cintai karena Allah, maka Allah akan ganti dengan al-jaza' min jinsil amal, balasan yang sejenis dengan amalan. Kalau amalannya itu adalah meninggalkan sesuatu yang dicintai, kehilangan sesuatu yang dicintai dari harta benda, karena mungkin pekerjaannya dulunya haram, dilakukan, akhirnya dia sudah ngaji tahu, ditinggalkan begitu saja, bismillah, tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwata illa billah, sambil terus berusaha mencari kerjaan, kuliah lagi, kuli uyah, mikul garam untuk jualan kesana kemari, sampai ijazahnya laku lagi misalnya, seperti itu. Tapi dia yakin al-jaza min jinsil amal, balasan sesuai dengan amalan. Kalau rela meninggalkan sesuatu yang cinta oleh Allah, Allah ganti dengan sesuatu yang lebih baik darinya, yang lebih baik darinya, dari yang ditinggalkan tersebut, yaitu yang dia sangat cintainya, melebihi kecintaan kepada harta benda yang ditinggalkan tadi. Karena balasan itu sejenis dengan amalan, meninggalkan sesuatu yang dicintai, Allah datangkan sesuatu yang lebih dia cintai daripada kecintaannya kepada harta yang haram tadi. Seperti itu. Dan cukuplah dia berstatus menjadi orang yang dicintai oleh Allah, menyebabkan hatinya tenang, karena dia sadar bahwasanya yang mencintai adalah Zat yang Maha Kaya, Sang Pemilik Alam Semesta. Maka bagaimana dia merasa takut miskin sementara dia dicintai oleh Sang Pencipta Alam Semesta, Sang Pemilik segalanya. Maka dengan demikian dia tetap istiqomah di atas jalan yang lurus. Ayat yang ketujuh, Inna Allah yuhibbul ladina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Pada ayat ini intinya Allah mencintai mujahidin fi sabilillah, dan mencintai aktivitasnya yaitu berupa berjihad fi sabilillah, yang sesuai dengan ketentuan dalam syariat, bukan jihad yang disalahartikan. Al-mujahidin fi sabilillah adalah orang-orang yang berjihad dengan harta dan jiwanya untuk menegakkan agama Allah. Dan kalau kita perhatikan bagaimana ciri-ciri jihad yang Allah cintai dalam ayat ini, yang pertama, mereka itu berperang rela mengorbankan jiwanya dan meninggalkan dunia dan perhiasannya, kalau memang tuntutannya harus seperti itu. Karena namanya perang itu siap kere, perang itu siap kere, siap miskin. Negara yang banyak duit pun kalau sudah urusan perang, satu hari mungkin sekian triliun dikeluarkan. Harga satu rudal sekian ratus juta. Lah kalau rudalnya ratusan ribu jumlahnya, perlengkapan tentara dari helm sampai bawah saja mungkin sudah setiap tentara membawa 100 juta harganya, dari sepatunya, dari senjatanya. Kalau tentaranya 500 ribu, tinggal dikalikan lagi. Belum pelurunya, belum dan seterusnya. Siap perang itu siap miskin. Karena satu hari mungkin triliunan rupiah dikeluarkan. Seperti itu. Nah, inilah justru yang dicintai oleh Allah Ta'ala. Ketika ciri-ciri jihad yang Allah cintai dalam ayat ini adalah kita ketahui berperang rela mengorbankan jiwanya dan meninggalkan dunia dan perhiasannya. Nah, untuk bisa seperti itu, bisa siap benar-benar jihad sungguhan, ya kita yang sederhana dululah, jihad melawan guling dan bantal ketika hayya 'alas shalah, salat subuh. Atau kemudian jihad yaitu menundukkan pandangan ketika berada di kampus. Apalagi kampus-kampus yang sudah terkenal, kampus yang banyak akhwatnya. Nah, ini jihad meninggalkan sesuatu yang disukai oleh hawa nafsu. Ketika seorang mampu menundukkan hawa nafsunya, semoga ketika jihad beneran benar-benar mampu berkorban yang lebih besar daripada yang dikorbankan selama ini. Seperti itu. Atau kemudian lagi asik-asiknya main game, kemudian azan, atau lagi asik-asiknya barangkali yang masih ada yang sufi, suka TV, kemudian nonton sinetron, kemudian adzan bersambung. Nah ini perlu jihad tersendiri. Kemudian yang kedua ikhlas, solid dan kompak, karena disebutkan di sini, yaitu kelanjutannya sepertinya di sini ada di sini, yaitu bunyian kaannahum bunyanun marsus, berarti kompak, solid, saling bantu membantu satu sama lain dengan teratur. Ya latihannya yang sederhana-sederhana itu kan pengaturan yang mencekam, keadaannya emergensi, bahaya. Samping kanan meledak rudal skat, samping kiri meledak dan seterusnya seperti itu. Ya, baru kerja tim yang benar-benar dalam keadaan genting. Nah untuk latihannya yang sederhana-sederhana, kerja tim panitia, tidak iri-irian, kerja tim apa namanya, yaitu kepengurusan, tidak hitung-hitungan dan seterusnya seperti itu. Nah, yang sederhana-sederhana terlebih dahulu. Karena kalau kita perhatikan dalam ayat ini juga terdapat pelajaran bahwasanya mujahidin yang dicintai adalah yang mukhlisin, yang ikhlas. Namanya ikhlas itu tuturi handayani ing ngarsa suntulodo ing madya mangun karso. Kalau di depan menjadi contoh. Kalau ditempatkan di tengah membangun semangat. Kalau ditempatkan di belakang pun jadi pengikut yang baik. Gara-gara tidak jadi ketua, tapi jadi tukang penjemput ustad, ngerundel saja misalnya. Nah ini, yang seperti ini butuh keikhlasan, ikhwan. Belum lagi kita berjihad yang sungguhan. Jihad dengan pedang maksudnya. Ini walaupun ini sebetulnya jihad sungguhan juga. Kemudian berikutnya, menutup celah semua hal yang memecah barisan kaum muslimin. Menutup celah semua hal yang memecah barisan kaum muslimin. Ayat yang ke-8. Di dalam ayat yang ke-8 Allah Ta'ala berfirman, wahuwal ghafurul wadud, dan dialah yang maha pengampun lagi maha pengasih. Lagi yang maha pengasih. Al-ghafur nama Allah, al-wadud nama Allah, al-maghfirah sifatnya, al-mawaddah sifatnya. Jadi ada dua nama Allah dan ada dua sifat Allah. Terdapat dua penetapan sifat Allah, mengampuni dan menyayangi, kasih sayang. Al-mawaddah adalah cinta yang murni. Allah itu al-wadud, berarti dia maha menyayangi hambanya yang taat kepadanya. Kesimpulan dari bab ini, bahwasanya di dalam bab ini terdapat sekumpulan ayat yang terdapat penetapan, yang terdapat dalamnya penetapan sifat al-mahabbah, al-mawaddah, al-maghfirah bagi Allah Ta'ala. Allah mencintai sebagian orang, Allah mencintai sebagian amal, dan Allah mencintai sebagian akhlak. Kalaulah benar-benar prinsip hidup kita adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan ibadalah ismun jami'un likulli ma yuhibbullah, maka tentunya kita tipe orang yang benar-benar berusaha senantiasa mencari sesuatu yang dicintai oleh Allah. Kalau sudah selesai dari melakukan sesuatu yang dicintai oleh Allah, dia berpikir lagi, apalagi perkara yang dicintai oleh Allah yang belum saya lakukan, karena saya sudah barusan selesai melakukan sesuatu yang dicintai oleh Allah. Jadi begitu, seorang muslim itu sebetulnya tidak mengenal kata libur melakukan amal soleh. Liburan semester kemarin itu sesungguhnya bukan liburan bagi seorang muslim dari beramal soleh. Karena liburan bagi ahlu tauhid adalah cuman berpindah saja. Berpindah dari amal soleh yang satu kepada amal soleh yang lain. Kalau liburan difahami sebagai libur dari shof pertama, libur dari ketemu ikhwan, libur dari kemudian tidak nonton TV yang jelek-jelek, libur dari tidak main, menghabiskan waktu main game. Artinya libur dari tidak main berarti berarti main saat liburan yang dengan kategori yang sampai menghabiskan waktu tadi. Maka tidak demikian seorang muslim. Hakikatnya liburan berarti berpindah aktivitas amal soleh yang sesuai dengan tuntutannya. Kalau liburannya pulang ke rumah, maka tuntutan yang dicintai oleh Allah apa? Tuntutan yang dicintai oleh Allah ketika itu adalah mendakwai orang tua, membina orang tua, membina orang tua. Sebaik-baik hadiah, oleh-oleh dari Jogja yang diberikan ke orang tua adalah dakwah, menasihati, mengajak untuk bertauhid, meninggalkan kesyirikan. Jauh melebihi dan tidak bisa dibandingkan hakikatnya dari kesempurnaan, hakikat kesempurnaannya dengan oleh-oleh keplak atau apa namanya yang biasa bakpia ini. Maka betapa banyak mungkin anak yang sudah bagus pikirannya, oleh-oleh apa, saya cari oleh-oleh besok saya mau pulang kampung. Sebetulnya ada oleh-oleh yang termahal yang bisa Anda hadiahkan kepada orang tua Anda ketika Anda sewaktu di Jogja mau capek-capek menjadi pengurus, mengurusi teman-teman yang gak pernah memandikan kalian sewaktu kecil. Mengapa ketika Anda pulang ke rumah mungkin merasa berat untuk menjadi pengurus daurah keluarga, daurah, walaupun tidak dinamakan dengan demikian, tapi kita rancang daurah keluarga sepekan liburan. Apa yang bisa saya sampaikan kepada orang tua dengan berbagai caranya? Tidak harus kemudian orang tua suruh duduk kita berceramah seperti ini, tidak demikian, tidak harus demikian. Sambil macul di sawah, prak, sambil kemudian bu, lihatlah Pak, lihatlah betapa apa namanya beratnya kita bekerja seperti ini. Dan seterusnya kita masukkan pelajaran-pelajaran akidah. Itu kita rapat dulu. Kalau dia kakak Anda ada yang sudah ngaji, rapat dengan kakak, Pak. Gimana materinya, apa saja yang disampaikan? Mengapa Anda mau capek-capek rapat gladi resik panitia masjid kampus kemudian enggak mau gladi resik dan rapat untuk panitia daurah orang tua? Padahal yang kalian urus sewaktu di sini enggak pernah menceboki kalian, enggak pernah memandikan kalian. Nggih napa mboten? Saya teringat kalau sedang mengisi kajian di bapak-bapak yang sudah yang sudah 50-an tahun ke atas. Itu perlu disisipi nggih. Nggih napa mboten? Nggih. Perlu tahu kondisi audien. Kalau capek jumeneng rumiyin, berdiri dulu, berdiri seperti itu. Karena kak dengkulnya anak-anak yang likuran tahun seperti Anda ini dengan yang seketan tahun itu lain gitu. Dibuat nekuk setengah jam sudah capek. Seperti itu. Baik, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Dan tidak ada pelajaran al-irada asy-syar'iyyah, al-irada al-kauniyah, bingung nanti bisa-bisa. Seperti itu. Apa perbedaan dan kesamaan al-irada asy-syar'iyyah, bingung. Kita bahasakan dengan bahasa yang lain. Kemudian Allah juga mencintai muhsinin, Allah mencintai muqsitin, Allah mencintai muttabi'in li rasulih, Allah mencintai mujahidin fi sabilih, Allah mencintai tawabin, Allah mencintai mutatahhirin dari ayat-ayat yang sudah kita dapatkan. Intinya Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwa Allah mencintai dan dicintai. Allah mencintai artinya Allah memiliki sifat cinta. Dan Allah dicintai artinya ada penetapan sifat cinta bagi makhluk. Ini kaidah dasar. Karena sebagian manusia ini merasa janggal kalau ditetapkan Allah memiliki cinta, makhluk memiliki cinta, berarti Allah kayak makhluk. Seperti itu konsekuensi kaidah yang dimiliki oleh sebagian orang ahlul bid'ah. Tapi justru di sini Syekhul Islam kumpulkan ayat-ayat yang sebagiannya menunjukkan penetapan sifat cinta bagi Allah, dan sebagiannya menunjukkan sifat apa? Penetapan sifat cinta bagi manusia. Nuhan, prinsipmu justru terbantah ketika saya gabungkan ini, wahai ahlul bid'ah. Tidak sulit menggabungkan keduanya. Kita katakan Allah mencintai dan Allah dicintai. Apa sulitnya? Karena walaupun sama-sama memiliki sifat cinta, namun tentu cinta Allah beda dengan cinta kita. Laisa kamitsli syai. Sehingga kalau ini ditanamkan sedikit demi sedikit, nanti kalau sudah lengkap dalil-dalil tentang sifat-sifat Allah, seorang mantap akidahnya. Coba bayangkan al-bid'ah betapa bingungnya memahami Allah. Ada dalil menunjukkan Allah memiliki wajah kayak manusia. Ada dalil Allah memiliki tangan, dua lagi jumlahnya, kayak manusia lagi. Ada dalil yang menunjukkan bahwasanya Allah memiliki kaki, kayak manusia lagi. Ada dalil yang menunjukkan Allah memiliki mata, dua lagi jumlahnya, ada kayak manusia lagi. Coba kalau tidak didasari dengan kaidah yang kokoh, tidak kemudian disampaikan pemahaman dengan jelas dan gamblang, nah ini bisa loh. Kalau begitu, kalau saya tetapkan, nanti saya menyamakan Allah dengan boneka, saya menyamakan Allah dengan manusia, saya menyamakan Allah dan seterusnya, sehingga menolak taktil seperti ini. Adapun Jahmiyah dan Mu'tazilah menyatakan Allah tidak mencintai. Ada ya, tipe orang seperti ini ada. Dan tidak dicintai. Mereka menolak kecintaan Allah dan mereka menolak kecintaan hambanya. Saya juga gak habis pikir, punya istri gak dia kira-kira mereka ini ketika menolak apa namanya kecintaan hambanya. Takwil mereka, tafsiran batil mereka, cinta Allah itu ditakwil oleh mereka perbuatan baik kepada makhluknya. Jadi kalau ada ayat yang menunjukkan Allah mencintai sebagian makhluknya, oh maksudnya Allah berbuat baik kepada makhluk tersebut. Begitu. Ya gara-gara tadi, kalau ditetapkan nanti saya berarti menyamakan dengan makhluk. Seperti itu. Adapun cinta makhluk ditakwil ibadah. Ditakwil apa? Ditakwil ibadah dan ketaatan. Baik. Sekarang bab yang berikutnya. Ittisafu birrahmah wal maghfirah subhanahu wa ta'ala. Di dalam ayat ini, di dalam sekumpulan ayat ini, yaitu sejumlah 7 ayat, terdapat penetapan 1 sifat ar-rahmah, kasih sayang bagi Allah. 2 sifat al-maghfirah, mengampuni. 3 penetapan nama Allah Al-Ghafur, yang maha pengampun. 4 penetapan nama Allah Ar-Rahman, yang maha pengasih. Ar-Rahim, yang maha penyayang. Penetapan sifat Ar-Rahmah, Al-Maghfirah, dan penetapan 3 nama Allah Al-Ghafur, Ar-Rahman, dan Ar-Rahim. Ayat yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim, sudah berlalu penjelasannya. Ayat yang kedua, Rabbana wasi'ta kulla syai'ir rahmata wa ilma. Di dalam ayat ini terdapat, yaitu yang artinya, ya Rabb kami, ayat ini artinya, ya Rabb kami, rahmat dan ilmu engkau meliputi segala sesuatu. Di dalam ayat ini terdapat penyertaan antara rahmat Allah dan ilmunya. Di dalam disertakan dalam satu hukum yang sama, yaitu keluasan, sama-sama luasnya. Rahmat Allah luas, ilmu Allah luas. Itu maksudnya disertakan dalam satu hukum yang sama. Ada faedah besar di sini. Apa itu? Menunjukkan bahwa jadi setiap ada penggandengan, ya, ini kaidah ini. Setiap ada penggandengan dalam satu ayat, 2 nama Allah atau 2 sifat Allah, pasti ada faedah besar di sana. bukan asal menggandengkan saja tanpa ada faedah yang besar, mutiara besar yang terkandung di dalamnya. Maka tertuntut untuk kita berpikir, melihat tafsirnya. Nama Allah itu banyak, tetapi kok nama ini dipasangkan dengan nama ini dalam penyebutan? Kok enggak dengan nama itu? Sifat Allah itu juga banyak. Kok di sini sifat Allah al-ilm, ilmu, digandengkan dengan sifat Allah ar-rahmah? Kok enggak dengan sifat Allah yang lain? Karena sifat Allah itu banyak. Faedah apa yang Allah kehendaki dalam secara syar'an, secara syar'i? Faedah apa yang Allah kehendaki? Di dalam ayat ini digandengkan dua sifat, al-ilmu war-rahmah, disertakan dalam satu hukum yang sama, sama-sama luasnya kedua sifat tersebut. Ilmu Allah itu luas, rahmat Allah itu luas, menunjukkan bahwa semua perkara yang terliputi oleh ilmu Allah yang luas itu, yang maha luas itu, pastilah juga terliputi oleh rahmat Allah. Setiap yang Allah ketahui, pastilah Allah kasih sayangi. Begitu maksudnya. Nah kalau begitu maknanya, berarti kita berlakukan kaidah berikutnya. Kita terapkan kaidah berikutnya. Kalau begitu, karena rahmat Allah itu tidak hanya satu, rahmat Allah itu terbagi dua. Kalau maksud dari ayat ini seperti itu, maka rahmat Allah yang mana yang dimaksud dalam ayat ini? Karena kesimpulan dari penyertaan dua sifat ini dalam satu hukum yang sama, setiap yang Allah ketahui pasti Allah rahmati. Berarti rahmat Allah yang mana? Jadi terus kita berpikir, lah ini yang berpikir yang seperti ini yang bermanfaat. Masa muda Anda habiskan berpikir dengan seperti ini dan melaksanakan tuntutan peribadatan yang ada di dalamnya, ini yang menyebabkan Anda bertakwa. Bukan ketap-ketip satu jam mikir sekakster, karambol, mikir kayak mikir negara aja. Habis waktu masa muda untuk seperti itu. Atau kalau sekarang bukan zamannya sekak lagi, zaman apa namanya, layar sentuh, di dalamnya terdapat sekak juga di dalamnya. Nah ini akhir berjam-jam, masya Allah, mikir yang kayak gini. Oh iya, baca Al-Quran mikir, wah, ini kaidah apa yang saya terapkan? Apalagi kalau Anda belajar qaidu tafsir, semakin indah rasanya baca Al-Quran itu. Kayak baca tafsir saja, padahal yang kita hadapi cuma mushaf Al-Quran, tidak ada tafsirannya. Tapi karena sudah terlatih mempelajari qaidu tafsir, karena biasanya kalau belajar ilmu qaidu tafsir ada contoh-contoh ayatnya, ada penerapannya bagaimana, kaidahnya begini, penjelasannya begini, contohnya begini, diterapkan. Nah ketika baca Al-Quran ketemu, oh ini berarti faedahnya demikian, mulai terasa kemampuan ilmiahnya untuk memantapkan, buka tafsir Ibnu Katsir. Nah benar kan? Nah seperti itu, semakin tinggi, ini yang dapat pahala. Jangan dikira gratisan. Anda mengenyutkan dahi, mikirkan ayat, itu enggak gratisan, ada pahalanya. Allah itu asyakur, bukan bakhil. Ada pahalanya, Allah itu maha mensyukuri. Kebaikan yang sedikit dari kita disyukuri oleh Allah Ta'ala. Padahal Allah yang beri petunjuk untuk tergerak hati kita memilih kebaikan itu. Allah yang menolong kita untuk bisa melakukan kebaikan itu. Itu pun masih disyukuri oleh Allah. Dilipat gandakan balasannya. Nah ini. Maka dari itu gunakan waktu sebaik-baiknya untuk menuntut ilmu. Bayangkan kalau sehari 5 ayat saja kalian tahu tafsirnya dan kalian terapkan kaidah-kaidahnya yang sudah didapatkan selama ini. Nah, kuliah di UGM atau di universitas yang lainnya 4 tahun, 5 tahun. 4 tahun, 5 tahun kalau enggak ada yang apa? Remedi-remedi atau enggak ada yang revisi-revisi skripsinya. 5 tahun misalnya. Nah, 5 tahun kali 364 kemudian kali 5 ayat setiap hari. Karena sholat 5 waktu habis zikiran ngambil mushaf Al-Qur'an dan tafsirnya satu ayat saja. Coba dari mulai balik sampai sekarang kalau seperti itu sudah berapa berapa juz sudah kalian khatamkan? Kalah dengan yang penggemar komik-komik itu. Sekian jilid sudah dibaca. Nah ini. Jangan kemudian hausnya wah tamrin seri kesekian. Berita tamrin, bom tamrin seri yang sekian. Kalau enggak baca hari ini berita yang terhangat, belum apa? Belum enak rasanya. Itu dibalik, dibalik. Kalau belum baca Al-Quran dan tahu tafsirnya, belum tentram hati kita. Dibalik seperti itu. Dibalik. Jadi huruf K, Quran diganti. Diganti dengan Al-Quran. Agar apa namanya, terbiasa itu. Walaupun sekarang mungkin Qurannya bukan Quran yang benar-benar berwujud kertas yang banyak diganti. Tapi Quran-Quran yang ada di HP-HP manusia. Baik, berikutnya ikhwani fillah. Karena rahmat Allah itu ada dua, rahmat umum dan rahmat khusus, maka yang dimaksud dalam ayat ini adalah rahmat umum. Ciri khasnya adalah rahmat Allah yang terkait dengan kemakmuran badan makhluk, hidupnya badan makhluk. Tapi kalau rahmat khusus adalah yang terkait dengan keimanan, ilmu, bisa mengamalkan amal soleh, bisa memiliki pemahaman yang benar terhadap agama Islam. Itu namanya telah dirahmati oleh Allah dengan rahmat yang khusus. Maka ketika ditanya orang kafir dirahmati oleh Allah berdasarkan ayat ini dirahmati, namun rahmat yang umum. Sehingga jangan membanggakan diri dengan mendapatkan rahmat Allah yang umum sampai dia mengkoreksi dirinya apakah sudah mendapatkan rahmat Allah yang khusus. Kalau dia sudah mendapatkan rahmat yang khusus, bukan berarti pula membangga-banggakan amalannya, tapi dia mensyukuri. Kemudian berikutnya ayat yang ketiga. Pada ayat ini, apa ayat yang ketiga? Wa kana bil mu'minina rahima. Wa kana bil mu'minina rahima. Dan Allah, Dia Maha Penyayang kepada orang-orang yang beriman. Ar-Rahman dengan Ar-Rahim sebagaimana sudah berlalu penjelasannya, ini berdasarkan sisi bahasanya maupun tafsirnya, maka hasil penerjemahannya adalah Ar-Rahman yang Maha Pengasih dan Ar-Rahim yang Maha Penyayang. Mengapa demikian? Sekedar untuk mengingat kembali secara sekilas, dari sisi wazannya saja Ar-Rahman, wazan fa'lan, ini mengandung makna asyiah wal imtila, luas dan penuh, sehingga lain dalam bahasa Arab dikatakan ghadib dan ghadban, ana ghadib dan ana ghadban, itu lain, huwa ghadib dan huwa ghadban. Kalau ghadib dia marah biasa saja, tapi kalau ghadban marahnya sampai puncak ke ubun-ubunnya, marah sekali. Karena wazan ghadban menunjukkan suatu yang maksimal, suatu yang memenuhi, suatu yang luas. Sehingga Ar-Rahman kalau digandengkan dan harus dibedakan, maka Ar-Rahman penekanannya kepada rahmat Allah yang luas, yang siapapun dapat, orang kafir pun dapat rahmat Allah yang umum. Sehingga diartikan yang Maha Pengasih, semuanya dikasih tanpa kecuali. Adapun rahmat Allah yang khusus itu terkandung dalam Ar-Rahim, hanya orang-orang khusus yang mendapatkan rahmat Allah yang khusus. Maka jadilah orang-orang khusus, jangan mau jadi orang-orang umum. Yang ketika itu belum ada bedanya antara dirinya dengan orang kafir, bahkan belum ada bedanya antara dirinya dengan binatang. Atau terbalik, karena orang kafir itu lebih parah daripada binatang. Belum ada bedanya antara dirinya dengan binatang, bahkan belum ada bedanya antara dirinya dengan orang kafir. Yang benar terbalik seperti itu. Baik. Perhatikan di sini bukti bahwasanya Ar-Rahim mengandung rahmat Allah yang khusus. Hanya orang khusus yang mendapatkannya adalah wa kana bil mu'minina rahima. Dan adalah Dia Maha Penyayang kepada siapa? Orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman. Jadi tidak setiap orang mendapatkan rahmat Allah yang khusus. Dan ini diketahui dari didahulukannya bil mukminin daripada rahima. Pengkhususan bahwasanya rahmat yang jenis khusus ini hanya orang-orang khusus. Pembatasan hanya mendahulukan. Takdimu mahaku takhir ini yufidu al-hasr. Mendahulukan sesuatu yang pada asalnya diakhirkan ini menunjukkan faedah pembatasan. Hanya orang-orang yang beriman saja yang mendapatkan apa? Yaitu rahmat Allah yang khusus. Ayat yang keempat. Wa rahmati wasi'at kullasyai. Dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Rahmat apa ini? Rahmat yang? Kalau ayatnya seperti ini. Wa rahmati wasi'at kullasyai. Rahmat apa ini? Rahmat umum karena semua dapat. Begitu. Jadi jeli di dalam apa? Mencermati ayat-ayat Al-Quran. Kata apa? Rabbukum ala nafsih rahmah. Rabbmu. Saya ulangi. Rabb kalian telah menetapkan atas dirinya kasih sayang. Pada ayat yang kelima ini. Kata apa? Maknanya adalah aujaba. Mewajibkan. Berarti ada apa perkara yang diwajibkan bagi Allah. Kalau ada pertanyaan seperti itu, kalau maksudnya adalah yang mewajibkan Allah sendiri kepada dirinya sendiri, maka na'am, iya. Karena ayatnya seperti ini. Tetapi kalau maksudnya adalah makhluk yang mewajibkan kepada Allah, maka tidak. Maknanya apa atau konsekuensinya apa kalau Allah mewajibkan sesuatu pada dirinya sendiri? Hakullah alal ibad, hak hamba, hakul ibad alallah, alla yu'adziba man la yushriku bihi syai'a. Dalam hadis kurang lebihnya demikian. Hak hamba atas Allah adalah Allah tidak menyiksanya, tidak menyiksa hamba yang tidak menyekutukannya dengan suatu apapun. Hak hamba atas Allah. Berarti maksudnya adalah kewajiban Allah atas hambanya. Karena hak hamba atas Allah. Yang harus hakun wajib. Kalau tidak salah ingat istilahnya seperti itu. Hak Allah atas hamba. Ulama menjelaskan, ini maksudnya adalah kewajiban yang Allah wajibkan sendiri atas dirinya. Bukan hamba yang menuntut atau hamba yang mewajibkan kepada Allah untuk tidak menyiksa dirinya kalau tidak menyekutukan Allah. Maksudnya bagaimana? Maksudnya hubungan Allah, hubungan makhluk dengan Allah tidak seperti hubungan seorang pekerja dengan majikannya. Yang kalau pekerja itu merasa sudah kerjanya penuh, ya wajib, saya yang mewajibkan dalam akad kerja itu, kontrak kerja itu, saya yang mewajibkan dia membayar saya, menggaji saya. Kalau enggak saya tuntut, ya itu tidak berlaku. Kalau hubungan antara apa? Makhluk dengan Allah, karena kewajiban di situ Allah sendiri yang mewajibkan kepada dirinya, bukan makhluk yang mewajibkan. Tidak sebagaimana hubungan antar makhluk tadi. Hak kewajiban antar makhluk tadi saling mewajibkan. Majikan mewajibkan pekerjanya untuk tepat waktu. Pekerjanya kalau sudah tepat waktu mewajibkan apa? Majikannya untuk bayar penuh dari gajinya. Berarti bagaimana konsekuensinya? Pada asalnya, kalau ini harus kita yakini dan berlaku pada ayat ini juga. Pokoknya pada setiap masalah mewajibkan, masalah Allah mewajibkan perkara, suatu perkara kepada dirinya, ini difahami dengan kaidah yang sama. Bahwasanya Allah lah yang mewajibkan, bukan makhluk yang mewajibkan. Konsekuensinya apa? Pada asalnya, terserah Allah. Allah mau menciptakan makhluk, begitu terjadi kemudian Allah siksa sendiri, terserah Allah. Pada asalnya seperti itu. Tetapi tafadulan wa ihsanan, karena karunia Allah lah, karena ihsan Allah lah, Allah wajibkan tidak mengadab. Ahlu tauhid. Pada asalnya terserah Allah. Kita itu milik Allah. Buktinya ada hadis yang sahih. Nanti masalahnya panjang ini. Intinya ada dalil yang menunjukkan bahwasanya apa? Bahwasanya tidak zalim. Allah menciptakan makhluk kemudian langsung diadab, tidak zalim. Karena itu milik Allah sendiri. Terserah Allah, itu pada asalnya. Pada asalnya. Baik. Jadi perlu kecermatan di dalam memahami ayat yang semisal ini. Kataba rabbukum ala nafsir rahmah. Nanti kalau kita berlaku juga, kalau kita memahami hadis, kalau kita memahami ayat, kalau kita memahami dalil, kemudian ada kewajiban seperti ini, nah antum fahami dengan benar. Dengan demikian ketika kita, faedahnya besar sekali dalam masalah tazkiyatun nufus kalau memiliki keyakinan yang seperti ini. Di antaranya dia tidak mengungkit-ungkit amal solehnya yang telah berhasil dia lakukan di hadapan Rabb-nya. Saya ini sudah soft pertama terus, ngaji terus, jadi pengurus terus, kok kena musibah terus. Lah fulan males bles misalnya. Kemudian kok rezekinya lancar terus. Seolah-olah ngungkit-ngungkit, kayak seolah-olah berjasa kepada Allah Ta'ala. Kayak hubungan antara dirinya dengan Allah, hubungan pekerja dengan majikan. Gajiku mana? Pahalaku mana? Balasan untukku mana? Ya Allah, ya Rabbi. Ini saking tidak fahamnya tentang Rabbnya, makrifatullahnya tidak baik yang orang yang seperti ini. Baik. Kemudian wahwal ghafur rahim, dan dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Ayat ke-6 ini terdapat dua penetapan nama Allah al-ghafur dan ar-rahim. Terdapat dua sifat Allah al-maghfirah dan ar-rahma. Rahasia penggabungan al-ghafur digabungkan ar-rahim. Kan bisa saja Allah Ta'ala berfirman wahwal ghafur wahwal ghafurus sami'. Karena as-sami' nama Allah. Sudah saya periksa, as-sami' al-basir itu nama Allah Ta'ala. Bisa saja Allah berfirman wahwal ghafurus sami', wahwal ghafurul basir, wahwal ghafurul basir, pakai sad. Sama-sama nama Allah. Al-basir nama Allah. Kemudian apa? Ar-rahim nama Allah. Apa rahasianya? Kok Allah memilih Ar-Rahim dalam firman ini? Maka tertentu dia merenungi rahasianya. Seorang hamba akan terpenuhi semua kebutuhannya, karena dengan maghfirah Allah hilanglah sesuatu yang ditakutkan, siksa misalnya. Dan siksa, tidak ada penyebutan misalnya di sini. Dan dengan rahmat Allah, seseorang mendapatkan apa yang diinginkan berupa kebaikan. Jadi lengkap. Zawalul marhub dengan husulul matlub. Mendapatkan sesuatu, zawalul marhub, terhindar dari sesuatu yang dikhawatirkan, yang ditakutkan, dengan husul matlub, dan dipasangkan dengan mendapatkan sesuatu yang diinginkan, yaitu berupa kebaikan. Ayat yang terakhir, ketujuh. Fallahu khairun hafidha wa huwa arhamur rahimin. Maka Allah adalah sebaik-baik penjaga, dan Dia adalah maha penyayang di antara para penyayang. terdapat faedah bahwa penjagaan Allah adalah sebaik-baik penjagaan. Dan untuk mendapatkan penjagaan Allah tergantung seberapa besar kita menjaga, yaitu seberapa besar kita melaksanakan syariat Allah. Semakin tinggi pelaksanaan syariat Allah yang kita lakukan, semakin besar penjagaan Allah terhadap diri kita. Ihfadzillah yahfadzka. Kemudian berikutnya, Allahu arhamur rahimin, paling tinggi kasih sayangnya. Seandainya dikumpulkan seluruh kasih sayang makhluk, tidak akan sebanding dengan kasih sayang Allah sedikit pun. Hanya saja kasih sayangnya terhadap makhluknya bentuknya bisa pemberian sesuatu atau bisa pencegahan sesuatu. Ini yang harus difahami dengan benar. Dikira kalau tercegah dari mendapatkan apa yang dicita-citakan berupa kebaikan, dikira pastilah dia tidak disayangi oleh Allah. Mungkin ada sebagian orang mengira begitu. Mengira namanya disayangi itu mesti diberi. Tidak, bisa saja kasih sayang Allah itu bentuknya pencegahan. Bahkan bisa jadi pencegahan terhadap sesuatu yang diinginkan oleh seorang makhluk itu lebih, kenikmatannya lebih besar daripada kalau diberikan sesuatu yang diharap-harapkan tadi. Nah ini, oleh karena itu yakinlah pilihan Allah pastilah lebih baik daripada pilihan kita. Ya ingin kita sih dapat pasangan yang bertakwa, dapat pasangan yang ganteng atau cantik, dapat pasangan yang kaya raya, yang kemudian dan seterusnya, lengkap empat-empatnya itu lengkap, inginnya sih seperti itu. Tapi kalau seandainya tidak didapatkan sesuatu yang Anda inginkan, maka nikmati yang ada. Kalau yang diinginkan enggak ada, nikmati yang ada. Yang ada dinikmati. Karena bisa jadi kalau dikabulkan doa Anda, benar-benar dapat pasangan yang empat-empatnya itu ada, sementara namanya orang itu tidak ada jaminan soleh dan soleha seterusnya. Suatu saat misalnya Allah Maha tahu apa yang akan terjadi, Anda bangkrut usahanya, kemudian istri Anda tidak sabar, akhirnya cekcok, akhirnya minta cerai, akhirnya durhaka kepada suaminya dan seterusnya. Sangat memungkinkan. Allah Maha tahu kalau fulan dapat fulanah maka nantinya akan demikian. Allah Maha tahu. Maka dari itu terkadang pencegahan itu lebih nikmat daripada pemberian dari yang suatu yang kita harapkan selama ini. Ya, sampai di situ dulu, insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.